Oke, Seng, Mbak Meja dan kawan-kawan semuanya, lagu yang berikutnya ada Tenda Biru. Tenda Biru, Ibu Marfaatun dan Bapak Suyatno. Iya. Terima kasih, kita mainkan dulu ya. Kita bermain bersama Romansa. Yes. Panik selamat siang. Sengaja lewat. dulu. Katanya Ulfa gak berani nyanyi sendirian. Harus ditemenin sama Endon. Elang ya. Oh iya. Oke, terima kasih Dedi Atensi juga, terima kasih Diki. Selamat siang Diki dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih Prapen juga, Domestik, Wahyu, Teguh dan kawan-kawan semuanya.